Kapat. Di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa. Meski lewat nada, kau dengarkan segenap rasa tertumpah mengalun dalam gitarku, ngelangutkan jiwa. Melangkah dari bayangan, kala aku pulang, terkenang kisah kita bersama. Mengingat jalan yang panjang pernah kita tempuh, namun badai berada.